Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah wa ba'du. Qala Syekh Imamul Kabir Abdul Hasan Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihi fi kitabil iman babu tahrimul kibir wa bayani. Qala haddatsana min Jabu bin Haris At-Tamimi wa Suaid bin Sa'id ilahuma an Ali bin Mushirin qala min Jabun قال أخبرنا بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم مسهر علي بن مسهر مسهر بفتح الهاء قال أخبرنا بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله بركاته الإمام مسلم بن حجاج القشيري النسابوري رحمه الله dalam sahihnya kitabul iman tentang larangan sombong. Imam Muslim mengatakan min Jab bin Al-Harith At-Tamimi dan Suwaid bin Sa'id menceritakan keduanya kepada kami dan kedua-duanya mengambil riwayat daripada Ali bin Mushar. Berkata Minjab, Ibn Mushar memberitakan kepada kami dari A'mash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah, yaitu Ibn Mas'ud. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, kata Ibn Mas'ud, La yadkhulun nara. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang dalam dirinya terdapat seberat atau secuil apapun, seberat biji sawi daripada keimanan. ولا يدخل الجنة, dan tidak akan masuk surga pula أحد, seorang pun, في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء, yang terdapat dalam dirinya sebesar biji sawi daripada kesombongan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini, ya, dikatakan tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang dalam dirinya ada seberdarah daripada keimanan. Maksudnya adalah tak masuk dalam neraka dukhulan abadiyan, kekal selama-lamanya. Tak akan mungkin masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya orang-orang yang terdapat dalam dirinya ada seberat daripada biji sawi dari keimanan. Kalaupun dia masuk neraka, ya, akan ada masanya dia dikeluarkan bila mana telah habis dosa-dosanya, bila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya. Adapun la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardal min kibriya, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada kesombongan, ya, jika Allah SWT tak mengampuninya. Allah akan membakarnya dengan kesombongannya. Bila dia ahli tauhid, akan datang masanya dia dikeluarkan dari neraka dengan sebab tauhidnya. Ya, ini makna kesombongan. Adapun kesombongan terhadap agama Allah Jalla wa'ala, kesombongan terhadap risalah para rasul, ini adalah kekufuran. Orang yang sombong tak menerima kebenaran yang datang di bawah rasul, tak beriman kepada rasul, maka orang-orang semacam ini tidak akan pernah masuk dalam surga selama-lamanya. Mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Karena sebagaimana kita telah jelaskan, kesombongan itu bertingkat-tingkat. Kesombongan yang tertinggi adalah sombong tak mau menerima syariat Allah Jalla wa'ala. tak mau menerima syariat para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Membangkang, menentang. Ini kesombongan tingkat tertinggi yang mengharamkan dia untuk masuk ke dalam surga selama-lamanya. Ya, yang membuat dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'am Syekh. Qala wa haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Syu'bah an Abana bin Taghliba an Fudailib Budail an Ibrahim an Alqamah an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana bi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Naam. Riwayat berikutnya semakna dengan riwayat-riwayat sebelumnya, hanya sedikit ada perbedaan redaksi saja. La yadkhulul jannata, tak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, yang dalam hatinya mithqalu dzarrah, seberat dzarrah. Sebelumnya habbatu khardal. Habbatu khardal adalah biji yang terkecil yang mereka sebutkan ya, untuk menunjukkan sesuatu yang paling terkecil, itu habbatu khardal. Ya, tadi saya terjemahkan dengan biji sawi. Bahkan ada lebih daripada itu lagi, biji bayam. Ya, mungkin ada lebih kecil daripada itu lagi. Dan ini dengan redaksi mithqalu dzarrah. Dzarrah adalah binatang yang terkecil yang selalu mereka sebutkan untuk menunjukkan sesuatu yang paling kecil, paling hina. Mithqalu dzarrah. Seberat dzarrah min kibrin, dari kesombongan. Ya, ketika seorang masuk surga, takkan mungkin dalam dirinya ada kesombongan. Harus dicuci terlebih dibersihkan. Ya, setelah bersih jika dia orang beriman dari segala macam bentuk kesombongan, kemaksiatan, barulah dia dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang surga adalah orang-orang yang dalam dirinya tidak ada kesombongan, yang senantiasa tawadhu. Maka ini menunjukkan kepada kita, ya, kalau mau tahu tanda-tanda orang tidak akan masuk surga, maka lihatlah bagaimana sikapnya, muamalatnya. Jika dia sombong, meremehkan manusia, merendahkan manusia, maka inilah ciri-ciri ahli neraka. Siapapun dia, ada yang sombong dengan kekuasaan, sombong dengan ilmu, sombong dengan kecantikan, sombong dengan harta, sombong dengan pengikut dan semacamnya. Ini adalah alamat orang-orang menjadi penghuni neraka, iyadan billah. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Babu man mata la yushrik billahi syai'a dakhalal jannah wa man mata musyrikan dakhalan nar. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi Waqi' anil A'mash an Syaqiq an Abdullah qala Waqi' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala bin Numair sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata yushriku billahi syai'a dakhala an-nar wa qultu ana wa man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Berkata Imam Muslim rahimahullah, babu man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Bab barang siapa yang meninggal wafat dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun jua, dia akan masuk surga. Man mata musyrikan dakhala an-nar. Bab barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, dia pasti akan masuk neraka. Ya, yang meninggal mati wafat tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, apakah masuk secara langsung tak melewati neraka? Ya, kembali kepada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Andai kata dia menyempurnakan tauhid, ya, dengan segala macam hak-hak tauhid, tidak menguranginya dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar, dia akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Bila mana tauhidnya dikurangi dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang dia belum bertobat daripadanya, boleh saja Allah merahmatinya, mengampun dosa-dosanya, memasukkannya ke dalam surga tanpa diazab. Tapi jika Allah berkehendak, Allah akan membakar dia dengan dosa-dosanya, barulah setelah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan, berkata Muslim rahimahullah, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dia berkata, ya, Abu Waqi' memberitakan kepada kami dari A'mash, dari Syaqiq, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Waqi', berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kata-kata berkata Rasulullah kata Waqi, lafaznya. Adapun Ibn Umair mengatakan sami'tu Rasulullah yaqul. Ya, jadi lafaznya disebutkan oleh Imam Muslim dengan rinci. Ada dua riwayat. Satu dari Waqi, Waqi mengatakan berkata Rasulullah. Satu lagi dari Ibn Umair. Ibn Umair mengatakan, kata Ibn Mas'ud, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua, dia masuk neraka. Wa qultu ana, dan aku berkata, ya, itu Abdullah, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Naam. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal ya Rasulullah mal mujibatan faqala man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Ya, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan pada riwayat berikutnya dari jalan Jabir bin Abdullah, berkata Muslim, Abu Quraib bin Abi Syaibah dan Abu Quraib, ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib menceritakan kepada kami, kedua-duanya berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari A'mash, dari Abu Sufyan, dari Jabir, yaitu sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah qal, dia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma al-mujibatan, apa dua hal yang mewajibkan seseorang? Maksudnya satu bagian yang masukkan seorang, yang mewajibkan seseorang masuk surga, yang satu bagian ini adalah yang mewajibkan memasukkan seorang ke dalam neraka. Mal mujibatan, apa dua hal yang mewajibkan, maksudnya mewajibkan masuk surga atau mewajibkan masuk neraka. Faqala, maka Nabi menjawab, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Ini al mujibatul ula, sesuatu yang mewajibkan yang pertama. Yang mati tidak menyekutukan Allah pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Al-mujibah tsaniyah, yang mewajibkan yang kedua adalah yang mati dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Naam. Qala wa haddatsani Abu Ayyub al-Ghailani Sulaiman bin Abdullah Al-Ghailani Sulaiman bin Ubaidillah Ubaidillah Ustaz. Undaka Ubaidillah. Tafadhal. Wa Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Abdul Malik bin Amr qala haddatsana Qurratu an Abi Zubair qala haddatsana Jabir bin Abdullah qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار قال أيوب قال أبو الزبير عن جابر قال أبو أيوب قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. نعم. Riwayat berikutnya juga dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kata Jabir bin Abdullah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa Allah. Dan seorang tidak akan mungkin berjumpa Allah kecuali dia setelah matinya. Man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa Allah nanti, ya, di hari kiamat, padang mahsyar. Man laqiyallaha, yang berjumpa Allah, la yusyriku bi syai'an, yang dia tidak menyekutkan Allah dengan apapun juga, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu, barang siapa yang berjumpa dengannya nanti di hari kiamat, yusyriku bihi, tapi dia menyekutkan Allah, dakhala an-nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Naam. Qala haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Muadz wa huwa bin Hisham qala haddatsani Abi an Abi Zubair an Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bimislih. Kamil. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واسل الأحلبي عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. نعم. Berikutnya Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan ia berkata Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibn Bashar keduanya meriwayatkan kepada kami. Ya, berkata Ibn Muthanna, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami. Ya, berkata Muhammad bin Ja'far, Syu'bah memberitakan kepada kami dari Wasil Al-Ahdab dari Ma'rur bin Suwaid. Dia berkata, aku pernah mendengar Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan dari Nabi SAW bahwasanya pernah beliau bersabda, Atani Jibrilu alaihissalam, datang kepadaku Jibril alaihissalam, fabasyarani, maka Jibril memberitakan kepadaku berita gembira, annahu man mata min ummatika, siapapun yang wafat dari umatmu, la yushrik billah, la yushriku billahi syai'an, dakhala jannah, yang dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, maka pasti dia akan masuk surga. Qultu, aku bertanya, wa in zana, walaupun dia pernah berzina, atau walaupun dia berzina, wa in sarak, walaupun dia mencuri, qala wa in zana wa in sarak, berkata Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan tauhid. Tauhid itu akan membuat orang masuk ke dalam surga, meskipun dia membawa dosa-dosa kemaksiatan yang besar semacam zina, semacam mencuri dan seterusnya, tapi akan ada masanya dia masuk surga sekiranya Allah membakarnya terlebih dahulu dengan sebab dosa-dosanya. Sebagaimana selalu kita ulang-ulangi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa-dosa besar, ya, bagaimanakah nasib mereka di akhirat? Terpulang kepada Allah. Insya'a azabah, jika Allah mau Allah mengazab mereka. Wa insya'a ghafarallah, jika Allah mau Allah mengampuni mereka. Tapi selama tauhid dalam dirinya ada, dia datang menghadap Allah walaupun pernah berzina dan belum bertobat daripadanya, pernah mencuri dan belum bertobat daripadanya, sekiranya dibakar oleh Allah karena dosa tersebut, nanti akan dimasukkan ke dalam surga selepas dibakar daripada dosa-dosanya. Atau jika Allah berkehendak, Allah memaafkan dosa-dosanya, mengampuninya, memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya yang luas. Naam. Qala haddathani Zuhair bin Harb wa Ahmad bin Khirash qala haddathana Abdul Samad bin Abdul Waris qala haddathana Abi qala haddathani Husainul Muallim an ibni Buraidah anna Yahya bin أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة ala ragmi an bi abi zarrin qala fa kharaja abu zarrin wa huwa yaqul wa in ragima an bu abi zarri. Berikutnya Imam Muslim meriwayatkan juga dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari. Berkata Abu Dzar, aku mendatangi Nabi SAW dan dia sedang tidur. Alaihi thawbun abyad. Kala itu Nabi memakai pakaian putih, baju putih. Maka Abu Dzar pun pergi karena Nabi sedang tidur, masih tidur. Thumma ataituhu fa idza huwa na'im. Kembali ku datangi dia dan dia masih dalam keadaan tidur. Ya. Thumma ataituhu wa qad istayqadha. Jadi Abu Dzar melihat Nabi tidur, dia kembali. Dia datang, Rasulullah masih tidur, dia kembali. Kali yang ketiga, dia datang, Nabi telah bangun. Fajalastu ilaihi. Maka aku pun duduk dekat dengannya. Atau aku pun datang kepadanya, duduk. Faqala, maka dia pun bersabda, ma min abdin. Tidaklah ada seorang hamba pun. Qala, yang mengucapkan, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kemudian dia meninggal, thumma mata ala dhalik, meninggal di atas kalimat tersebut, di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, ya, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti akan masuk surga. Qultu wa in zana wa in sarq, aku bertanya, bagaimana jika dia berzina, bagaimana jika dia mencuri? Qala wa in zana wa in sarq, kata Nabi, walau dia berzina, walau dia mencuri. Kata Abu Dzar, ulangi lagi, qultu wa in zana wa in sarq, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qala wa in zana wa in sarq, maka Nabi mengulangi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tiga kali. Talatan. Thumma qala fi rabi'ah, yang keempat berkata Rasulullah, ala ragmi an fi abi dzar, meski Abu Dzar tak suka mendengarnya. Abu Dzar merasa aneh, merasa heran. Walaupun dia berzina, mencuri, masuk surga juga. Kata Nabi, ya, walaupun kau tak suka mendengarnya. Ya. Karena menyisi apa yang dipahami oleh Abu Dzar. Ya, Abu Dzar merasa aneh. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Nabi, walau berzina, walau mencuri. Ya, karena Abu Dzar merasa begitu besar dosa ini. Ya, bagaimana Allah akan masukkan ke dalam surga? Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita beratnya ganjaran tauhid. Besarnya ganjaran tauhid sehingga tauhid dapat melebur dosa-dosa yang besar sekalipun seperti zina, mencuri dan semacamnya. Jika Allah Subhanahu wa taala tentunya berkehendak untuk mengampuninya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, pasti akan ada masanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dengan sebab tauhidnya tadi. Naam. Babu tahrimu qatlil kafiri ba'da an qala la ilaha illallah. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Lais tahwil, wa qala wa qala wa haddatsana Muhammad bin Rumh wal labs mutaqaribun. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمتُ لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال قطع يدي إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله tuluhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu fa innahu qataltahu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Bab tahrimi qatl kahfir, bab larangan diharamkannya, bab diharamkannya membunuh orang kafir. Ba'da an qala la ilaha illallah, setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tak boleh membunuhnya, haram membunuhnya. Ya. Karena sudah menjadi bagian daripada kaum mukminin. Tak layak orang-orang beriman membunuh orang-orang beriman. Ya. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah menceritakan, Qutaibah bin Sa'id memberitakan kepada kami, dia berkata, Lais memberitakan kepada kami. Kemudian Muslim kembali berkata, dari jalur lain Muhammad bin Rumah menceritakan kepada kami, dan lafaznya adalah mirip-mirip. Berkata Muhammad bin Rumah, Al-Lais memberitakan kepada kami dari Ibn Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laythi, dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, dari Miqdad bin Aswad. Al-Miqdad bin Aswad adalah sahabat Nabi yang mulia SAW. Ya, yang selalu membantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi SAW. Annahu akhbarahu annahu qala, ya, ya Rasulullah, bahwasanya Miqdad memberitakan, ya, kepada Adi bin Khiyar, bahwasanya dia pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Miqdad bin Aswad, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar, bagaimanakah pandangan Anda bila saya berjumpa orang kafir dalam peperangan, faqatalani, memerangi saya, fadharaba ihda yadayya, ihda yadayya, maka dia potong satu tanganku, bisayfi faqata'aha, ya, dia potong tanganku hingga putus. Ini kata Miqdad, bagaimana ya Rasulullah jika aku berjumpa orang kafir, ya, kemudian kami pun berperang, dia memotong tanganku hingga putus sebelah, thumma ladza minni bisyajara, kemudian dia berusaha melindungi diriku, melindungi dirinya dariku dengan, ya, pohon, sambil berkata, faqala aslamtu lillah, aku sekarang masuk Islam untuk Allah SWT. Afa aqtuluhu ya Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya Rasulullah setelah dia mengatakan aslamtu, aku masuk Islam. Ba'da an qala, setelah dia mengatakan demikian, bolehkah aku membunuhnya? Qala Rasulullah, kata Rasulullah, taqtulhu, jangan kau bunuh lagi dia. Ya, qala, faqultu ya Rasulullah, aku pun berkata, ya Rasulullah, innahu qad qata'a yadiya, sesungguhnya dia telah memotong tanganku sebelah. Thumma qala dhalika ba'da an qata'aha, setelah dia potong tanganku, baru dia mengatakan, aku masuk Islam. Afaqtulhu, bolehkah kubunuh dia? Soalnya tangan sudah hilang satu. Qala Rasulullah, la taqtulhu, sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, jangan kau bunuh dia. Allahu akbar. Walaupun tangan sudah putus, dipotongnya, kalau dia masuk Islam, hentikan, jangan dia dibunuh. Allahu akbar. Inilah jihad dalam Islam. Ya, bukan nyawa yang diinginkan, tapi bagaimana supaya orang merdeka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang menghalanginya. Itulah tujuan jihad dalam Islam. Sehingga kalaupun tangan sudah putus, tapi bila mana orang yang memutuskan tangan tersebut masuk Islam, mengatakan aslam itu atau la ilaha illallah, maka dia menjadi bagian kaum muslimin. Tak ada balas dendam. Ya, kata Al-Miqdad, ya Rasulullah, tanganku sudah dia putus. Ya, boleh aku bunuh dia? Jangan kau bunuh dia. Kau bayangkan, tangannya begitu mulia, sudah putus satu dibuatnya dalam peperangan. Kemudian dia mengatakan, la ilaha illallah. Ya, bolehkah dia kubunuh? Kata Nabi, jangan kau bunuh dia. Betapa besarnya makna kalimat la ilaha illallah. menjaga darah seorang untuk ditumpahkan. Ya. Bagaimana dengan tangan yang putus? Tangan yang putus itu sudah ada di sisi Allah ganjarannya. Allah akan gantikan dengan tangan yang indah di surga. Mengapa kita harus bersedih? Di dunia ya, tapi apalah hidup di dunia ini? Berapa lama mau hidup di dunia? Banyak para sahabat yang telah mereka gadaikan anggota tubuh mereka kepada Allah. Ada yang matanya buta, ada yang tangannya putus, ada yang jarinya putus dalam berperang, ada yang cacat. Semua mereka sudah gadaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak akan ada yang sia-sia. Ya. Kata Nabi, "La taqtulhu," jangan kau bunuh dia. "Fa in qataltahu," jika engkau tetap membunuhnya, "fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu." Sudah dia mengucapkan Islam, kalimat la ilaha illallah, masih kau bunuh dia, sesungguhnya dia manakala kau bunuh, dia berada pada posisimu seorang mukmin. Ya. "Fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu." Sesungguhnya dia itu, ya, jika kau bunuh dia, "fa innahu," sesungguhnya dia, "bi manzilatika," mengambil posisimu. Apa posisinya? Posisi seorang muslim. "Qabla an taqtulahu," sebelum kau bunuh dia, dia sudah mengambil posisimu, dia bagian daripadamu. Bagian daripada saudara-saudaramu karena seiman seakidah. "Wa innaka bi manzilatihi." Ya, "qabla an yaqula kalimata Allah kalimatahu allati qalaha." Jika kau tetap bunuh dia, maka engkau menempati posisinya. Subhanallah. Apa posisinya sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Posisi kafir. Karena membunuh itu adalah kekufuran. Kata Nabi, "Sibabul muslimi fusukun." Mencaci maki orang muslim itu kefasikan. "Wa qitalu kufur," membunuhnya adalah kekufuran. Tentulah kekufuran di sini menurut jumhur ulama adalah kufrun asghar. Bukan kufrun akbar, kufrun asghar. Membunuh itu kufur, tapi kufur kecil yang tidak membuat seorang keluar daripada Islam. Bukan kufur besar yang membuat dia keluar daripada Islam. Kufrun duna kufrin, atau disebut juga kufrun asghar, karena kufur dibagi dua. Ada kufur asghar, ada kufur akbar. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Sebagaimana syirkun dibagi dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Syirik besar, syirik kecil. Dan kemunafikan, nifakun dibagi dua, ada nifakun akbar, nifakun asghar. Kemunafikan besar dalam bab akidah membuat seorang keluar daripada Islam. Yang kedua, nifakun asghar, kemunafikan kecil, berupa amalan-amalan yang merupakan ciri-ciri orang munafik yang tidak membuat dia keluar daripada Islam. تفضل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر تحويل قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي تحويل قال وحدثنا محمد بن عن الأوزاعي الأوزاعي بمد الزاي زا نعم عن الأوزاعي نعم تحويل قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد أما الأوزاعي وبن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. Kemudian Imam Muslim membandingkan beberapa jalur periwayatan. Dari beberapa jalur tersebut ada berbeda-beda redaksi yang menunjukkan kisah ini memang ada. Ya, di antaranya dalam riwayat, ya, adapun Auza'i dan Ibnu Jurayd dalam riwayat mereka mengatakan orang itu yang telah memutus tangan Ya, sekiranya orang tersebut telah memutus tangan seorang muslim yang sedang berperang, kemudian dia berkata, aslamtu lillah, aku berserah diri masuk Islam karena Allah. Itu reaksinya. Adapun dalam riwayat Ma'mar, ya, maka lafaznya, ya Rasulullah, falamma ahwaitu, wahai Rasulullah, kata Miqdad, falamma ahwaitu liaqtulahu, manakala dia sudah terdesak dan aku sudah bersiap-siap akan membunuhnya dengan pedangku, tiba-tiba dia mengatakan, qala la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bolehkah kau bunuhnya? Kata Nabi, jangan kau bunuh dia. Ya, sampai akhir hadis. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.